Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasan dalil masalah buruk sebagai kendaraan Rasulullah SAW dalam peristiwa Mi'raj. Baik, buruk. Apa itu buruk? Halo, apa itu buruk? Enggak usah ngarang. Enggak usah ngarang, kalau tidak tahu cukup katakan wallahu alam. Itu aja selesai, gampang. Apa itu buruk? Masya Allah, kok beda dengan yang tadi? Baik, karena minta dalil, kita pakai dalil dulu ya. Pakai dalil. 1 Quran surah 17 ayat pertama. Posisi paling kiri sebelah atas. Quran surah Al-Isra ayat pertama, 1. Di sini belum ketemu kata buruk ya. Akar katanya di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 20. Posisi paling kiri juga, sebelah atas, agak sedikit ke tengah. Ya kanul barqu yakhthafu absarah. Sudah? Kemudian hadisnya, penjelasan jenis buraknya di Al-Bukhari nomor hadis 3207. Berdoa dulu sama Allah ya, kalau mau nulis sesuatu, belajar sesuatu, minta supaya Anda diberikan ingatan yang kuat, bisa paham, bisa menyerap dengan baik, sehingga mudah untuk diamalkan ya. Jangan cuma asal tulis, supaya nanti Allah bimbing saat dibutuhkan bisa muncul ya. Tadi masih ingat gak hadis tentang sholat hajat, berapa nomor hadisnya? 1384 ya kan? Yang benarnya, yang sahihnya 1385. Beda dua nomor sama plat mobil di depan tuh sebelah kiri, 1387 FB sebelah situ tuh. Baik. Muslim, hadis Muslim nomor hadis 164. Sudah? Bismillah, kita jawab sekarang dengan dalil ya. Pertama kita ambil Al-Quran dulu tentang peristiwa buruk. Ya, mesti ada peristiwa dulu. Kalau nggak ada peristiwa, bagaimana bisa muncul buruk? Gitu kan? Tayyib. Quran surah ke-17 Al-Isra ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla. Awas poinnya. Layla. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Baik. Subhan. Fokus pada kalimat ini, subhan. Jika Anda temukan kalimat subhan dalam bahasa Arab, terkhusus dalam Al-Quran apalagi hadis, ini artinya kalimat yang dimunculkan, dihadirkan untuk menolak anggapan yang bertentangan dengan keagungan dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang-orang yang mengeluarkan kalimat yang tidak sesuai isinya dengan keagungan dan sifat Allah, maka Anda ucapkan subhanallah. Sebaliknya jika ada kalimat-kalimat yang keluar karena ada sesuatu yang menghadirkan keindahan, takjub, ya, luar biasa, itu ucapkan masya Allah. Jangan ditukar. Masya Allah. Ya. Quran surah ke-18 ya, dari ayat 33 sampai 35 itu posisi paling kiri di pertengahan ya. Walaula idh dakhalta jannataka qulta masyaallah la quwwata illa billah ya. Kalaulah Anda masuk ke kebun Anda yang rindang, yang tumbuhannya bagus-bagus itu, ucapkan masyaallah, jangan sombong. Itu dialog antara seorang teman yang rendah hati dengan kawannya yang kaya tapi sombong ya. Dia masuk ke kebunnya, dia katakan, nih punya saya nih kebun kan, dan hebat daripada kamu, kamu belum punya apa-apa, ayo usaha dan seperti saya. Maka temannya meluruskan, yang terbaik ketika kamu masuk syukuri, ucapkan masya Allah la quwwata illa billah. Kamu gak bisa begitu karena Allah tidak menetapkan itu terjadi ya. Itu yang tepat ya. Jadi kalau ada sesuatu yang bagus-bagus, yang indah, ucapkan apa? Masya Allah. Mak di situ itu berarti takjub, mak takjub, dan berarti kalimat doa. Jadi kalau Anda datang ke puncak misal, melihat indah terbentang, Anda ucapkan masya Allah, itu artinya ya Allah, saya kagum dengan keindahan yang telah Engkau tetapkan ini, dan mohon jadikan setiap saya kesini selalu indah seperti ini. Awas jangan salah tempat ya. Bapak ibu punya anak sulit diatur, wah membantah terus-terusan, anaknya masih kecil kan, apa yang diucapkan? Masya Allah ya. Mah, sungguh indah kenakalan ini, kalau bisa teruskan ya Allah. Wah, sesuatu kadang tidak menempat di sini. Baik, ya? Sebaliknya kalau subhanallah itu lain. Ada orang berkata, "Maaf, Ada orang berkata, oh, punya anak ya. Ya turun jawaban subhana. Quran surah kedua ayat 116, posisi paling kiri di pertengahan. Wa qalu ittakhadallahu walada. Mereka berkata Allah punya anak. Subhana, itu tidak benar. Tidak benar. Nah, dalam peristiwa Isra ini, kenapa dimulai dengan kalimat subhana? Karena ini peristiwa iman yang hanya bisa diyakini dengan iman kita, yang belum bisa ditangkap oleh akal. Sehingga ketika disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terjadi peristiwa itu cuma semalam perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa di Palestina. Ya sekarang saja menggunakan pesawat itu kan bisa dalam beberapa jam. Kalau menggunakan bis ya satu malam dua hari kan. Pada saat itu enggak ada pesawat, enggak ada bis. Yang memungkinkan pakai unta. Orang pahamnya beberapa bulan sampainya. Begitu disampaikan saya di atas Jabal Qubais. Jabal Qubais itu sekarang yang ada istana raja di atasnya. Jadi dari Zamzam itu kalau Anda ke depan masuk, sebelah kanannya langsung ada bukit, di atasnya ada istana raja, itu Jabal Qubais. Rasulullah SAW naik ke atas Jabal Qubais menyampaikan, saya tadi malam diisrakan oleh Allah, Isra itu diperjalankan pada malam hari, dari Masjidil Haram di sini ke Masjidil Aqsa di Palestina, cuma semalam. Maka orang mulai meragukan di situ. Yang paling senang Abu Jahal. Yang paling senang Abu Jahal. Ini kesempatan untuk menusuk Muhammad SAW. Maka disampaikan, nah terbuktikan sekarang Muhammad itu. Bagaimana selama ini, maaf, mengibuli kita semua. Gak mungkin itu bisa terjadi, ya saudara-saudara, macam-macam. Akhirnya yang tadinya ragu-ragu menjadi semakin ingkar pada Nabi. Yang ingkar menjadi semakin marah pada Nabi. Yang yakin pun menjadi ragu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Abu Jahal, tinggal satu orang lagi. Kalau satu orang ini bisa sama menolak klaimnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka selesai dakwah Islam di kota Mekah ini. Satu orang itu bernama Abu Quhafah, dikenal dengan Abu Bakar. Maka disusulah kemudian ke ladangnya, ya, ke pusat pertaniannya, dikejar kemudian oleh Abu Jahal, dibawa oleh orang ini. Ada apa? Ayo kamu pokoknya dengar aja. Begitu sampai ke tempatnya, kemudian dia katakan, ya Muhammad sampaikan lagi, ini Abu Bakar mau dengar. Begitu disampaikan oleh Rasulullah SAW, aku diisrakan tadi malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa cuma semalam tadi. Abu Jahal ketawa, dengar kau Abu Bakar, bagaimana pendapatmu? Lihat kalimatnya. Sekalipun Muhammad SAW mengatakan bahwa di belakang bukit ini sekarang ada musuh dan itu tidak terjadi, tetap saya akan percaya pada perkataan Muhammad SAW. Orang yang yakin pada sesuatu yang kebanyakan orang mengingkarinya itu disebut dengan siddiq. Maka sejak itulah digelari dengan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Saat orang mulai ragu, saat orang mulai ingkar, manusia inilah sahabat Nabi SAW yang membela Nabi di hadapan orang-orang yang telah melecehkan beliau. Kalaupun ada musuh di belakang saat ini, dikatakan oleh Muhammad SAW akan menyerang dan tidak terbukti, saya tetap akan percaya pada Muhammad SAW. Bagaimana suasana iman dalam jiwanya? Karena itu kalau ada sesuatu yang belum paham tentang agama, jangan komentar dulu. Yakini dulu, baru hikmah datang. Itu poinnya. Ya, yakini dulu, yakin baru hikmah datang. Apalagi gak ada ilmu, kemudian ikut berkomentar, bisa salah fatal nantinya. Bisa salah fatal. Ya. Dan di sini teman-teman sekalian, maka turunlah ayat untuk menolak klaim orang-orang yang kemudian melecehkan Nabi, bahkan melecehkan Allah, bahkan menghina Allah. Maka turunlah surah Subhan. Itu tidak benar. Itu tidak tepat. Nah, jadi mohon maaf ya, mohon maaf. Pelecehan, penghinaan itu bagian yang dialami dalam ujian. Allah dicela, Nabi dicela, malaikat dicela, sahabat dicela. Dan dengan itu semua mereka bersabar dalam kebaikan. Dan Allah punya sifat yang luar biasa. Allah itu Tuhan, beda dengan makhluk. Ya. Nah, Anda bukan Allah, bukan Rasul, bukan sahabat, bukan Nabi. Gak mau dicela, mustahil. Kalau Anda orang baik, Anda akan dicela oleh orang jelek. Kalau Anda orang jelek, buruk perilakunya, Anda akan dicela oleh orang baik. Sama aja. Anda lewat mau kesini. Ya. Masya Allah, ada orang mabuk, Anda persoalkan. Allahu Akbar. Masih mabuk juga, mudah-mudahan dapat hidayah. Dia juga sama. Soleh amat, si amat aja gak soleh. Lewat, padahal nama Anda Doni misalnya. Bisa terjadi, itu sama aja. Jadi biasa aja kalau ada orang celah, doakan dia, sudah gak usah balas dicelah. Kecuali kalau celah aja terkait dengan Allah, dengan kitabnya, dengan hukumnya dan sebagainya. Baru dikeluarkan tindakan-tindakan yang sesuai dengan konteks hukum yang berlaku. Nah teman-teman sekalian, apa kaitan dengan borok di sini? Bagaimana bisa ke Masjidil Aqsa dalam semalam? Dengan suasana yang tidak ada kendaraan yang dalam pandangan manusia bisa mencapai itu semalam. Tayyib. Maka yang seperti ini bisa diartikan bahwa perjalanannya sangat kilat. Dalam bahasa Arab sesuatu yang berlangsung kilat, itu ada kilat, kilat, kilat kan cepat. Satu kilatan, satu kibatan itu disebut dengan barqun namanya, kilatan. Nah, itu dalam bahasa Quran, kilat yang sekelebat itu, ya, ada cahaya sedikit itu disebut dengan marqud. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 20, posisi paling kiri di pertengahan, agak ke atas sedikit. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Saking perangnya cepat. Tis. Ya. Kalau kilat itu lambat atau cepat? Cepat. Enggak ada kilat slow motion. Balik lagi. Enggak mungkin, pasti sekilat. Karena itu kalimatnya kilat. Ya. Ya, kilat. Kalau menjadi berita jadi kilas, sekilas info. Ya, kalau peristiwa kilat, cepat. Tapi sesuatu yang kilat, kilat, kilat itu barakun. Barakun, cepat. Nah, kalau itu kemudian menjadi tunggangan yang dipakai, dipraktekkan untuk mencapai satu tujuan tertentu dengan kilat cepat, maka berubah kalimatnya dari barakun menjadi barakun. Gak pakai barakun. Yeah. Saya mau Anda paham dulu dari sisi bahasanya bagaimana, gitu kan? Turunannya seperti apa, baru dan itu bersumber pada dalil. Nah, buruk seperti apa yang digambarkan dalam peristiwa Isra ataupun Mi'raj itu? Maka kita dengar keterangan Nabi SAW. Ya. Di hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 3207, ditemukan juga di hadis Muslim nomor hadis 164. Ya, Al-Bukhari, sini Muslim. Nabi SAW menyampaikan, "Uritu bidabbatin." Saya diperlihatkan dan dipersiapkan satu hewan tunggangan. Satu hewan tunggangan. Madunal bighal, yang bukan bighal. Bighal itu campuran antara kuda dengan keledai. Ya, peranakan kuda dengan keledai. Jadi menghasilkan satu hewan yang cukup tangguh tapi tidak terlalu perawakannya seperti kuda, tidak juga rendah seperti keledai. Madunal bighal, ya, bukan bighal, kuda paling hebat ya pada masanya. Wa fauqal himar, ya, dan yang lebih besar dibandingkan dengan keledai. Jadi tidak setinggi bighal, tidak juga serendah keledai. Disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam al-buraq, disebut dengan buraq. Bagaimana tahunya buruk ini kalau beraktivitas? Dijelaskan di hadis Muslim nomor hadis 164. Maka dia bergerak sekelebat pandangannya. Jadi begitu melihat sampai situ. Ya, misal dari sini melihat pintu gerbang. Ya begitu melihat sampai di pintu gerbang. Melihat lagi sampai ke galaksi misalnya kan? Sampai ke gapura galaksi, sampai sana. Jadi disebut buruk karena kilatannya akan sampai pada tujuan hanya sebatas penglihatan saja. Jadi begitu sampai, sampai. Begitu lihat, sampai. Ya, itu yang disebut kan buruk. Dan itu perkara keimanan. Perkara keimanan. Ya. Oh, masa sih? Enggak usah pakai masa. Kalau iman itu yakin dulu baru hikmah datang. Ya, nanti melihatnya di akhirat akan ditampakkan pada kita insyaallah. Insyaallah, ya. Silakan mau naik buruk, mau naik macam-macam, yang penting masuk surga dulu lah. Itu dulu ya. Itu dulu.